Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yamidin. Rabbi a'udhu bika min hamadhati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyakhtaran. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Berkahi kami semua ya Allah. Hidupkan kami, hati kami, pikiran kami, kesenangan kami beribadah, terutama sholat berjamaah di masjid, dimulai di waktu subuh ya Allah. Amin. Amin ya mujibat sa'ilin. Bahagia, Allah bahagiakan kita. Senang, Allah senangkan kita. Dibahagiakan, disenangkan karena hidup dalam sunnah Rasulullah SAW. Belum azan, kita sudah berada di rumah Allah. Al-istiadat. Bahkan bukan hanya menanti waktu sholat, tapi karena kita nikmat dalam menanti-nanti untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Menanti-nanti untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Allahu Akbar. Walillahilham. Apalagi isti'adat. Isti'adat ini tidak sekadar isti'adat. Persiapan untuk sholat subuh. Tapi dalam rangka dakwah. Jauh-jauh ikhwah datang. Gelap. Hujan turun. Ada yang kena banjir bahkan. Mudah-mudahan yang kena banjir Allah beri kesabaran. Allah beri hikmah yang banyak. Dan segera kita muhasabah diri. Kenapa sampai banjir, banjir, banjir. Ya. Allahu Akbar walillahilham. Allahu Akbar walillahilham. Semua karena perbuatan kita, ikhwan. Karena perbuatan kita. Yang dikasih amanah, ndak amanah. Ya. Yang dikasih amanah, ndak amanah. Serakah. Ya, ikhwan. Korupsi. Gorong yang ndak dibuat dengan benar. Ya. Kemudian masyarakatnya juga tidak takwa pada Allah. Orang tidak takwa itu tidak bersih. Orang tidak bersih diantaranya buang sampah sembarangan. Orang beriman itu tidak bisa buang sampah sembarangan. Tidak bisa. Parkir sembarangan yang tidak bisa. Naik angkot tidak bisa. Tuh, duduk di dekat pintu tidak bisa. Dia berpikir selalu buka jalan untuk orang lain. Masuk angkot langsung ke dalam. Membuka jalan. Orang beriman itu selalu membuka jalan. Memudahkan, menyenangkan. Mukanya juga senyum terus. Bukan muka tempur. Muka tempur. Maunya ngajak perang aja. Oh, apa lo? Orang beriman idkhal surur. Menyenangkan terus. Wajahnya senyum. Nak masuk angkot. Pada yang mahramnya. Yang mahramnya. Naik angkot. Senyum. Gimana gak seneng coba yang masuk juga. Masuk angkot. Melihat curiga semua. Allahu Akbar walillahil. Senang ya ikhwan. Orang beriman itu senyum terus, nyaman. Lihat subuh-subuh begini. Senyum semua wajahnya ceria-ceria ini. Allahu Akbar. Arifin kagum pada kawan-kawan. Ini berangkat jam 3, jam 2 udah yang persiapkan. Bang Noh mungkin dari jam berapa nih bang ya? Tuh, jam 3 beliau. Allahu Akbar. Tadi dari pesantren Darul Ikhlas Cikarang. Jam 2 beliau. Ini anak-anak Arifin, Alvin Amar, Santren Darul Ikhlas. Jam 2 udah siap-siap. Karena dibiasakan bangun jam 2 malam. Pipis. Ya orang beriman untuk sholat malam. Bahkan mandi dulu ya Ustaz ya. Kita akan bahas kembali bersama Ustaz Sambo. Bersama Ustaz Arsil Ibrahim. Ya sekarang judulnya khusu perasaan. Dalam sholat. Kenapa sih Sat? Kalau nonton sepak bola tuh khusyuk. Nonton film husu. Pokoknya yang acara duniawi-duniawi husu. Tapi kalau sholat berat banget. Kenapa ya? Coba kalau di majelis berat kita. Ya berat. Ini banyak gak adilnya kita. Sama guru piano, guru bahasa Inggris, anggur, apel, makanannya. Guru ngaji, comro, pisang goreng. Di sini air aja gak ada di sini. Subhanallah. Ayo bang, ayo bang. Lanjutkan bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Para hadirin sekalian yang ada di studio, para pemirsa TV MNC yang semua mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Wabil khusus Ustaz Arifin, Ustaz Asrif Ibrahim yang mendampingi kita, juga ustaz-ustaz dan para santri yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah, berkahnya, bimbingannya dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ibu-ibu, saudara-saudara, para hadirin, hadirat, para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kaji kita tentang seri sholat khusyuk. Sekarang kita sudah masuk yang ke-6 sebenarnya. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah masuk yang ke-5. Sedikit saya ulang bahwa yang namanya sholat khusyuk itu ada tahapan-tahapannya yang harus kita lakukan. Memang nanti puncak kekhusyuan itu letaknya di hati. Itu puncaknya. Itu namanya khusyuk hati. Ya, khusyuk qalbi. Ya, di hati dia. Tapi untuk mencapai kepada hati itu ada tahapannya. Karena qalbi itu intinya, jantungnya dari amal itu, ruhnya dari amal itu. Tapi untuk sampai ke sana, kita perlu pendahuluan, perlu tahapan-tahapan. Nah, sedikit kita ulang kembali. Jadi ada 7 tahapan, kita sudah masuk tahapan yang ke-6 sekarang. Kita ulang lagi, untuk mencapai sholat khusyuk, tahapan pertama, kita mesti memperbaiki niat kita. Niat yang ikhlas di dalam ibadah. Niat yang ikhlas dalam, ikhlas ini maksudnya adalah, kita sholat nih, ya Allah saya sholat, karena supaya disayang olehmu. Allah saya sholat supaya disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah. Malah bang di pesantren, Guru Arpin mau sholat begini. Uhibbuka ya Allah. Artinya mahabbat. Hamba cinta padamu. Cintailah hamba ya Allah. Baru takbir. Ya, jadi memang demikian. Jadi kalau kita sudah sampai dapat kepada cinta kepada Allah, itulah jadi justru tujuan dari ibadah itu, puncaknya nanti kita cinta kepada Allah. Sering ketemu itu kan supaya apa? Sering ngobrol itu supaya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, supaya apa? Supaya kita cinta. Kalau sering ketemu, sering ngobrol, sering dekat, sering komunikasi, tidak memunculkan rasa cinta, berarti pertemuannya salah. Kalau orang Jawa bilang, weting trisno jalaran soko kulino, gitu loh. Kalau sering ketemu tuh harus menghasilkan cinta harusnya. Nah, orang ini jadi kita orang Medan ngomong begitu. Jawa nih. Ya begitu, itu paling bagus itu ya. Kalau sering ketemu, nah jadi kita ya Allah, aku sholat ini, aku ibadah ini, aku zikir ini, aku baca Quran ini, aku sedekah ini, aku puasa apa saja ya Allah supaya hamba Engkau cintai. Nah jadi gitu, itu puncaknya nanti. Ya. Jadi begitu tujuan. Jadi kita memang niatnya ya Allah saya ibadah. Jadi supaya ketika kita takbir itu ada muncul nanti rasa cinta. Kalau orang dari awal sudah minta ya Allah saya ibadah karena cinta, nanti oh ini hambaku ini cinta. Dikasih nanti. Dikasih cinta tuh. Dalam hadis dikatakan man ahabba lika Allahi ahabballahu liqa'ahu. Jadi kalau dari niat dari awal ya Allah saya ini karena cinta kepada Engkau, nanti Allah pun akan memberikan cinta kepada kita. Jadi mungkin selama ini mengapa Allah gak cinta sama kita? Kita gak pernah minta dan gak pernah mau mengungkapkannya. Sama istri, sama orang, sama siapa. Mungkin kita bilang sering I love you kepada Allah. Pernah gak? Ya Allah, I love you. Kan enggak. Padahal gitu. Itu sunnah ya bang? Iya. Mengatakan cinta kepada istri itu sunnah. Mengatakan cinta pada sahabat cinta. Sunnah. Bilang, apalagi kepada Allah. Apalagi kepada Allah. Allahu Akbar. Pernah gak bilang, aku benar-benar cinta padamu sayangku. Karena Allah. Subhanallah. Ya, jadi demikian. Oke, jadi itu niat kita perbaiki. Karena cinta, karena bersyukur juga begitu boleh. Jadi ibadah karena bersyukur nikmat yang diberikan banyak dan juga karena kita butuh kepada Allah, butuh pertolongan, butuh berkahnya, ridho-Nya, rahmat dan lain sebagainya. Yang kedua, tahapan yang kedua, kita sedikit ulang kembali biar kita fresh memorinya, karena sering apa namanya ibadah ini kalau sering tidak diingat-ingatkan nanti lupa lagi. Memang penyakit kita suka lupa. Inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ya, inna zikra tanfa'ul. Terus kemudian yang kedua, kita mesti mempersiapkan sholat dengan baik. I'dadus sholat. Kita persiapkan dengan baik. Mulai dari pakaiannya, wudhunya, bersiwanya, bahkan jalan ke masjidnya pun itu, atau jalan menuju tempat sholat, mesti kita persiapkan dengan baik. Bahkan kalau ada halangan-halangan yang mengganggu kekhusyuan kita, kita perbaiki supaya jangan mengganggu sholat kita. Jadi memang ada pendahuluan untuk mencapai kekhusyuan. Terus yang ketiga namanya dulu khusyuk gerakan. Bagaimana gerakan yang khusyuk? Yang tenang, yang tawadu, ya. Dengan tenang, enggak boleh buru-buru seperti ayam mencotok makanan. Atau dalam hadis dikatakan seperti burung gagak mencotok darah gitu loh makanannya, tuk tuk tuk tuk begitu. Tenang, khusyuk. Yang keempat, khusyuk bacaan sudah kita bahas juga. Bagaimana bacaan dalam sholat itu harus memelas, harus lembut, harus ya seperti orang bicara gimana sih? Bahkan dulu kita katakan seperti orang merayu Allah. Allah tuh senang kalau kita rayu. Jangankan manusia senang dirayu, apalagi ibu-ibu paling senang kalau dirayu. Ya, Allah pun senang kalau kita rayu. Dalam doa, dalam zikir. Maka dianjurkan baca Quran, doa, sholat, zikir itu. Usahakan suara kita itu seperti orang merayu lah. Ini jangan seperti orang marah. Ya Allah, udah minta marah pula lagi. Gimana mau dikasih kan begitu. Tadarru'ah wa khifah. Kemudian, innallaha yuhibbu du'al mulihin. Allah menyukai hamba yang merengek-rengek ya, dalam meminta. Jadi begitu. Jadi itu yang keempat. Jadi namanya khusyuk bacaan. Sudah mulai itu gerakan, mulai bacaan. Nah, baru khusyuk pikiran yang kemarin juga kita sudah bahas. Bagaimana pikiran ini? Nah, latihan kita konsentrasi. Masih ingat khusyuk pikiran ada tiga. Yang pertama apa, Bapak sekalian? Kita harus ketika sholat itu kita harus fokus, latihan fokus. Ya, fokus pikiran hati kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Harus fokus. Begitu. Nanti kita bahas sedikit nih karena dulu tuh belum lengkap. Saya janji saya tiga, cuman saya baru kasih dua. Nanti saya selesaikan di sini, nanti baru kita lanjutkan. Terus baru khusyuk perasaan yang keenam. Baru yang ketujuh, puncaknya khusyuk hati. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Allahu Akbar, Bang, lihat wajahnya. Ketika Bang menjelaskan tentang khusyuk semuanya fokus, konsen. Karena semuanya ingin khusyuk dalam sholat. Amin, insya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ikhwah, insyaallah Sabtu depan kembali siaran langsung tanggal 21 Rabiul Awal atau 2 Februari. Siaran langsung jam 4 sampai jam 5. Hadir ya ikhwah. Kemudian zikir seperti biasa Ahad pertama setiap bulan tanggal 22 Rabiul Awal 3 Februari. Hadir ya ikhwah. Allahu Akbar, insyaallah. Sampai akhir hayat supaya bernilai falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita meninggal karena kita istiqomah dalam amal, maka dicatat oleh malaikat terus beramal sampai kiamat. Ikhwah yang tiap malam sholat malam, lalu sakit, atau dalam perjalanan, atau ketiduran karena kelelahan, apalagi wafat, maka tetap dicatat sebagai hamba Allah penegak sholat malam. Ikhwah tiap subuh selalu berjamaah di masjid, lalu ikhwah wafat, kiamat 1 juta, 2 juta, 3 tahun, 3 juta tahun lagi. Maka setiap hari dicatat oleh malaikat sebagai penegak sholat berjamaah. Allahu Akbar walillahirham. Mudah-mudahan istiqomah ya ikhwah. Hidup kita tidak lama ya ikhwah. Lanjutkan abangku sayang fillah. Ya, jadi Kita yang ke lima itu kita namakan tahapan khusyuk pikiran. Ya, itu ada tiga kemarin, baru dua saya sampaikan. Kita lanjutkan sedikit. Baru yang ke enam itu khusyuk perasaan. Khusyuk perasaan itu intinya bagaimana kita bisa menikmati sholat itu. Jadi tadi seperti yang di awal kata Ustaz Harifin, kenapa kok nonton TV bisa khusyuk, bisa nikmat. Nonton bola, bapak-bapak bisa nikmat. Nonton sinetron, ibu-ibu, apalagi infotainment yang sekarang sudah. Ah, pokoknya banyak lah. Mengapa? Enggak belajar khusyuk. Nah, bingung kita kan? Tapi kalau sholat harus belajar, baru bisa. Karena ada trik-triknya. Kenapa? Setannya banyak dalam sholat. Maka harus ada triknya, baru bisa kita khusyuk. Kalau di TV, enggak perlu pakai trik-trik. Karena setannya ikut nonton, gak gangguin kita. Ini jadi kita mudah menikmatinya. Jadi kalau pertanyaan, kenapa nonton itu mudah nikmat, gak ngantuk gitu loh. Ya di bioskop gak ngantuk. Bab khutbah Jumat, bab pengajian ngantuk begitu. Nah, kenapa? Ya itu tadi, setannya ikut nonton, jadi gak ganggu dia. Nah bab ngaji dia gak nonton, gak ikut ngaji. Nah dia boleh gosok kan. Nah, jadi begitu. Jadi demikian. Nah, jadi yang keenam itu khusyuk perasaan, bagaimana kita bisa menikmati. Kalau sudah bisa kita menikmati sholat, maka akan bisa menikmati ibadah-ibadah yang lain. Allahu Akbar. Kalau sudah sholatnya khusyuk, ibadah lainnya nikmat. Iya. Zikirnya, doanya, baca Qurannya, puasanya. Akhlaknya bang ya. Nikmat. Makanya sampai, kita mulai dari sholat. Sampai akhlaknya. Iya. Ujungnya akan teraplikasi dalam kehidupan kita. Nah, jadi sekarang kita masuk yang keenam. Sebelum yang keenam, ya tadi dia khusyuk perasaan, baru nanti puncaknya khusyuk hati. Kalau khusyuk yang keenam itu khusyuk perasaan bagaimana menikmati sholat, yang ketujuh itu nanti bagaimana merasakan getar ilahi. Nah, ini puncaknya nanti. Tuh, khusyuk hati namanya. Bagaimana kita bisa merasakan getar ilahi ketika kita sedang ibadah. Kalau kita bisa merasakan getar ilahi dalam ibadah sholat, akan mudah terasa dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kita mulai dari sholat. Karena sholat ini sarana ketemu. Kalau ketemu aja gak bergetar ketemu Allah, apalagi kalau lagi gak ketemu. Di luar sholat lebih tidak terasa lagi getarannya. Itu nanti khusyuk hati namanya. Kita bahas dalam episode yang akan datang insya Allah. Sekarang kita masuk yang kelima dulu sedikit. Yang kemarin saya sudah katakan khusyuk pikiran. Khusyuk pikiran itu tahapannya ada tiga. Yang pertama kita harus latihan fokus. Ya fokus pikiran kita. Jadi latihan fokus pikiran dan hati dan fisik kita harus seiri dan seirama. Bagaimana caranya? Saya sudah kasih tahu waktu itu. Ketika mulut kita, pertama gerakan kita tentu saja tenang. Ketika mulut kita membaca, hati harus ikut baca bareng. Nah, mulut Allahu Akbar, hati harus sama. Allahu Akbar bareng. Ini namanya istilah dalam bahasa pelatihan sholat khusyuknya. Namanya matchingisasi. Nah, dimecingkan mulut sama hati bareng. Ini kita kadang-kadang enggak. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya tak kemana-mana. Akbar-akbar yang lain kita sebut. Jadi begitu. Namanya matchingisasi. Jadi mulut kita Allahu Akbar, hati bareng dulu. Kalau bareng aja belum bisa, bagaimana yang lain? Begitu. Bareng dulu. Begitu mulut kita baca takbir Allahu Akbar, terus doa iftitah bareng. Allahu Akbar kabiro sampai wajah tuh bareng. Al-Fatihah bareng. Surat bareng. Begitu juga ruku, i'tidal, sujud bareng dari awal sampai akhir. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Mesti kita latih. Karena setan paling gak mau. Jadi pertama itu kemarin itu kita harus latihan bareng. Jadi mulut membaca, hati ikut membaca. Bareng dulu. Ini aja belum dapat, apalagi yang lain. Ya mulai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak latihan. Harus menyamakan suara antara mulut, harus sama dengan suara pikiran hati kita. Berarti dia harus paham ya bang ya. Itu nanti yang ketiga itu nanti. Ini belum. Iya. Jangan dibuka jurusnya dulu Ustaz. Ya. Seguru seilmu. Nah jadi itu yang ketiga nanti. Nah yang ke. Jadi begitu. Jadi prinsipnya sama. Gerakan tenang. Mulut membaca dengan tenang. Hati mengiringi. Jadi begitu. Otomatis mata juga bagus bang ya. Ya jadi, mata melihat tempat. Sujud. Kalau mata juga begini-begini nih. Nah itu udah. Berarti udah menerawang tuh. Gampang ngelihat orang. Itu dari fisiknya kelihatan. Nah sekarang yang berikutnya, masuk kita kepada khusyuk pikiran yang kedua. Sedikit saya ulang lagi waktu yang lalu. Adalah apa? Kalau bolong, tambal. Nah itu prinsipnya. Bisa saja gak matching. Mulut ngomong Allahu Akbar, mulut ngomong Al-Fatihah, ngomong surat, ngomong doa-doa dalam sholat, hati kita ngomong yang lain. Bisa saja bolong. Namanya juga manusia. Ustaz juga? Ya bisa saja. Nah, begitu. Nah, prinsipnya kalau tiba-tiba blank atau bolong, atau pikiran kemana, itu tandanya gampang. Loh, ini udah sampai di mana tadi? Itu begitu tuh, ketahuan. Makanya cepat sadar, yang tidak atau yang bolong, yang tidak sadar diulang. Prinsipnya yang bolong tidak dihitung. Kan begitu, kemarin sudah kita bahas. Jadi tambal saja, tiba-tiba Al-Fatihah kita ragu, ini udah saya baca lengkap belum? Kok tiba-tiba udah walad daulin? Ini cuman buat sholat sendiri. Ulang lagi. Ya, ulang aja Al-Fatihahnya, jangan ulang sholatnya, Al-Fatihahnya itu ulang. Ragu kita, ulang, tambal. Mana yang terasa kurang, tinggal ditambal. Kalau sholat sendiri. Kalau berjamaah, aman. Itu enaknya berjamaah, kecuali imam. Aman. Ya kan, makanya enak kali sholat berjamaah ini, kurang-kurang dikit. Ya Allah, aku nebeng sama imam. Asik. Yang khusyuk harus imam, ya tanggung jawab. Tapi susah jadi imam sholat itu. Ya jadi itu. Jadi usahakan kalau bolong atau ada yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar, tambal. Pada waktu yang lalu sudah kita bahas bulan yang lalu tentang bagaimana cara menambalnya. Ya, nah itu lihat lagi. Ya, saya kira perlu juga siaran-siaran seperti ini direkam ya, para pemirsa juga atau Ustaz Arifin juga nanti direkam, diperbanyak, silakan orang. Oh ya, saya lupa bab ini, tinggal dilihat lagi. Ya, sekarang itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini, kita harus paham yang dibaca. Karena sholat ini komunikasi. Komunikasi itu kalau enggak paham bagaimana bisa kita khusyuk nantinya? Kita harus paham. Allahu Akbar, pahami maknanya. Apa? Makanya mesti belajar, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa harus belajar. Banyak buku-buku sholat sekarang. Ya harus tahu apa yang kita baca. Bagaimana kalau kita enggak tahu, ya akan sulit khusyuknya. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, ya hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau mengerti apa yang kau ucapkan gitu. Harus ngerti apa yang kita ucapkan. Nah ini harus belajar. Kita lagu hafal, ya bahasa Inggris hafal, semua kita banyak hafal dan sebagainya. Tapi bacaan sholat yang cuman 9 bait doa, kok enggak hafal? 9 bait cuman, apa susahnya? Yang pertama doa iftitah, kan sedikit doa iftitah, maka bisa kita hafal, kita pahami maknanya. Al-Fatihah kedua, yang ketiga surat, nggak usah yang panjang-panjang, yang penting ngertinya gitu loh. Ya, kalaupun tiap sholat langganan terus nggak apa-apa, asal paham. Kulhu wal asri, ya kulia itu paling banter, begitu kan? Nggak ada masalah, asal kita paham lebih bagus, karena bunyi ayatnya begitu. Faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang paling mudah. Yang paling mudah itu adalah yang kita pahami. Jadi demikian, nah, kita cari yang kita hafal. Yang panjang hafal terus ngerti maknanya bagus. Tapi kalau tidak yang pendek-pendek kita paham. Biar bisa kita nanti masuk kepada yang keenam, nanti menikmati. Tidak bisa kita nanti menikmati sholat kalau tidak. Kalau kita tidak paham, makanya harus belajar. Ibu-ibu, bapak-bapak, para saudara-saudara sekalian, baca lagi buku-buku sholat. Apa makna takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Begitu juga doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud. Terus juga doa tahiyat awal, tahiyat akhir. Nah itu harus kita pahami maknanya. Ya belajarlah. Belajar. Kalau enggak belajar ya enggak bisa. Dulu bang di pesantren itu dijelaskan setiap kata itu. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Itu dijelaskan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yaum. Itu apa artinya? Din. Jadi ketika membaca itu subhanallah. Menyebut Rabbnya udah getaran. Yeah. Yang ngatur alam semesta. Nah, itu nanti ketujuh itu. Oh, iya. Jangan dibuka dulu. Ya, jadi, nah yang kelima ini jadi begitu. Jadi mulai sekarang ya belajarlah. Jadi penekanan saya pada khusyuk yang kelima ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara-saudara permisa sekalian, baik yang di sini maupun yang di rumah. Nah ini mulai baca lagi. Oh ya saya, ya ini kan kalam yang kita mau bicara sama Allah. Masa kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan sama Allah? Kan aneh, begitu. Masa kita ngomong kita nggak ngerti apa yang kita sampaikan? Bagaimana mau sholatnya serius? Bagaimana mau sholatnya khusyuk? Kalau kita tidak. Maka dalam Al-Quran dikatakan orang yang tidak sadar atau orang yang tidak ngerti dalam sholatnya, itu nanti sama dengan orang sholat mabok. Kita dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabu sholat, jangan dekati sholat, jangan lakukan, wa antum sukara, dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau mengerti, kau sadar, kau paham apa yang kau baca. Itu surah An-Nisa, surah keempat, ayat 43. Jadi gitu, ya sudah kita anggap selesai. Ini PR di rumah, harus ada PR-nya. Mulai sekarang baca lagi buku-buku tentang sholat, kita pahami. Nah, supaya kita bisa bang, masuk yang ke-6 ini. Bang, sebelum masuk yang ke-6, kalau bisa nanti kita pakai whiteboard kecil di sini, jelaskan kata per kata, Bang. Nah, setuju ya, insyaallah. Ya, langsung semangat. Kita bahas ya, nanti di episode yang akan datang. Ya, kita akan bahas kata per kata. Kata dan ada air minumnya di sini. Ya, Bang, ya, ada air minumnya di sini. Biar lancar. Ya, jadi kita paham. Nah, ini baru paham secara umum. Ya, supaya kita bisa apa? Bisa fokus, bisa konsen, bisa khusyuk pikiran. Tapi kalau yang bikin masalah itu kan karena kita enggak paham. Kalau enggak paham, ya hilang. Nah, sekarang bagaimana cara prakteknya paham tadi itu? Makanya pada yang kelima ini khusyuk pikiran, setiap kita setelah membaca Allahu Akbar itu bareng kan awalnya bareng, mencingisasi bareng. Nah, makanya dalam bacaan sholat itu setiap satu bacaan, setiap satu kalimat berhenti. Nah, di berhenti itulah kita memahami maknanya. Allahu Akbar bareng, habis itu berhenti kita baca pahami ya Allah. Jadi apa, Allah Maha besar. Walaupun Al-Fatihah boleh dibaca wasal secara tajwid, tapi lebih utama dibaca dengan saatnya. Ya, sunnahnya begitu. Karena dijawab panggil oleh Allah. Ya, karena ada jawabannya. Jadi maknanya jeda di dalam setiap bacaan itu yang pertama untuk kita memahami makna. Ya, untuk kita bisa memahami makna. Yang kedua, untuk apa? Ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya supaya kita tarik nafas juga gitu loh. Jangan megap-megap gitu kita sholat nanti kan satu nafas semuanya. Jadi coba kita latihan. Allahu Akbar, berhenti fahami maknanya. Terus baca iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Berhenti dulu, fahami maknanya. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Berhenti dulu, fahami maknanya. Begitu juga inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Nanti bagaimana detail-detailnya itu kita lanjutkan insyaallah setelah yang berikutnya. Allahu Akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah, salawatullah alaika. Ya, jadi bagaimana caranya untuk supaya kita mempraktekkan yang kelima tadi ini, khusyuk pikiran itu, kita latihan. Makanya mesti dilatih. Setelah belajar, ya latihan. Jadi setiap kalimat ada jedanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, berhenti dulu, pahami maknanya. Jadi pertamanya bareng. Jadi kalau ketika kita mulut membaca bahasa Arabnya bareng, bismillahirrahmanirrahim, bareng. Ngerti paham bareng ya? Bareng. Setelah itu ada jeda, pahami maknanya. Apa bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut namamu ya Allah, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Jadi begitu, pahami maknanya. Jadi demikian. Nah, jadi ini yang membuat kita menjadi nanti sholat itu akan masuk kepada level yang ke-6 nanti. Tahapan yang kan akan bisa kita nikmati. Tidak bisa kita menikmati sholat kalau tidak. Ibu-ibu, bapak-bapak sekarang bisa menikmati apa yang saya sampaikan ini kan karena apa? Karena ngerti apa yang saya sampaikan. Pertama fokus dulu. Yang kedua, ngerti. Fokus pun kalau gak ngerti lama-lama jadi gimana? Ini Ustaz ngomong apa? Misalnya saya ngomong bahasa kampung saya misalnya. Ya awalnya fokus. 2-3 menit fokus. Habis itu udah blank. Gak ngerti lama-lama udah lalai. Begitulah sholat. Jadi makanya mesti didukung dengan kita paham. Jadi setiap satu bacaan atau satu kalimat bareng, berhenti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bareng mulut, hati dan pikiran kita. Berhenti, pahami maknanya. Di samping kita memahami makna, ada jawaban. Sholat itu komunikasi, ada jawaban Allah. Beri Allah kesempatan untuk menjawab kita. Ya, jadi begitu. Begitu seterusnya. Ya, begitu juga ketika Subhana Rabbil Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung, misalnya, pahami terus jedat ya. Begitu ya, Rabbi Ighfirli, jeda dulu. Ya Allah, ampunkan dosaku. Warhamni, jeda dulu. Sayangi aku. Wajiburni, ya Allah, cukupkan aku atau tutup aibku. Warfa'ni, ya Allah, angkat derajatku. Warzukni, ya Allah, beri aku rezeki. Wahdini, ya Allah, berikan aku petunjuk. Hidayah. Wa'afini, ya Allah, sehatkan aku. Wa'fu'anni, ya Allah, maafkan kesalahanku. Jadi, selalu begitu. Pahami. Ini lama-lama makna itu baru bisa nanti menghunjam ke dalam hati. Kalau enggak paham, cuma di sini nanti dia. Begitu juga ketika kita menghafal Quran. Jangan hafal doang. Kalau cuma hafal doang, bacaannya baru di sini. Kalau paham, mulai turun nanti dia. Gitu. Apalagi sampai menghayati, makin turun. Baru menghunjam ke dalam hati kita. Jadi begitu prosesnya. Dari latas, dari luar, masuk ke kepala, terus turun lama-lama ke hati. Baru di situ puncaknya. Jadi kita latihan. Nah, kalau beleng, ulang lagi. Ya, mana yang belengnya. Jangan ulang sholatnya. Nanti lama-lama mungkin seminggu pertama agak berat memang sholatnya. Gak apa-apa. Tapi seminggu kedua, sebulan kedua, bulan ketiga, makin ringan, makin nikmat, makin asik sholat itu. Nah, itulah kita masuk kepada level yang ke-5. Namanya khusyuk pikiran. Nah, sekarang baru masuk khusyuk yang ke-6. Tahapan yang ke-6 apa? Khusyuk perasaan. Khusyuk perasaan itu intinya bagaimana kita bisa menikmati sholat. Supaya sholat itu nikmat. Begitu. Pada hakikatnya, ibadah ini nikmat. Mengapa kita tidak merasa nikmat? Salah satunya adalah karena mungkin kita kurang memang paham, akhirnya kita enggak nikmat. Yang kedua ya kita enggak mau menikmat-nikmatkannya. Sholat itu, makanya nanti kita bahas tahapannya, bagaimana supaya sholat itu nikmat. Tapi tahapan nikmat ini mesti dimulai dari apa dulu tadi? 1, 2, 3, 4, 5, baru 6. Mulai niat, persiapan, gerakan yang tenang, bacaan yang tenang, kita fokus, terus paham, baru masuk nikmat. Aha. Bagaimana cara menikmati sholat itu? Kalau udah terasa sholat nikmat, insya Allah semua ibadah yang lain akan nikmat. Memang ibadah itu nikmat kok. Cuman kita kadang-kadang, kenapa kalau kita nonton TV nikmat, kalau ini gak nikmat? Ada 3 penyakitnya. Penyakit pertama, memang saya bilang tadi kita gak paham. Yang kedua, memang kita gak mau menikmat-nikmatinya. Nah, malas menikmatinya. Kalau sebenarnya Pak, istilah saya nanti jurusnya, yang pertama supaya sholat itu nikmat, nikmat-nikmatkan. Gitu aja dulu. Kalau tak nikmat apa Bu, Pak? Nikmat-nikmatkan, enak-enakkan. Gitu dulu. Allahumma paksakan. Sholatnya mah enak, enak, enak, enak, enak. Lama-lama enak. Jadi sesuatu yang tak enak, kalau dienak-enakan, dinikmati terus, dikerjakan terus, lama-lama, enak. Gak usah jauh-jauh lah. Contoh misalnya. Ya, rokok tuh awalnya enggak enak. Batuk, pusing, apa. Enggak enak. Tapi karena lama-lama enak, susah berhenti jadinya. Ya, susah. Ya. Jadi itu kalau urusan itu ya. Nah, sama sholat pun begitu. Atau yang lain. Apa? Memang awalnya tidak enak. Makanya ada dalam pendidikan juga tadi yang kita sekitar. Dalam pendidikan juga begitu. Tidak boleh kita dalam mendidik anak itu memukul. Ya, enggak boleh memukul dalam artian sering-sering. Memukul pun kalau ya dengan lembut, boleh ya, pantatnya. Tapi jangan sering-sering. Karena kalau sering-sering apalagi sampai yang kasar-kasar. Kenapa? Kalau sering-sering kita pukul lama-lama dia enak dipukul. Loh, ternyata ada itu, enak dipukul. Akhirnya dia membuat tingkah yang macam-macam supaya dipukul. Nah, jadi begitu, jangan. Jadi yang dipukul aja sakit, lama-lama sering-sering dipukul jadi enak, apalagi urusan sholat. Coba. Nah, nanti makanya jurus untuk menikmati ibadah ini. Apa jurus pertama? Enak-enakan. Tak enak? Enak-enak. Sholat itu kan enak. Itu aja dulu. Jadi kalau dari awal sudah enggak mau menikmati sholat, ya enggak akan enak. Jadi dari awal, makanya itu nanti itu jurusnya. Ya, jadi kembali kepada yang ke permasalahan kita. Bagaimana menikmati sholat? Jurus pertamanya enak-enakan. Kalau masih enggak enak, enak-enakan. Terus lama-lama, Allah buka nanti jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah akan berikan. Jadi gitu Bu, lama-lama enak. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Jadi kok sulit kali Ustaz? Enggak apa-apa, coba aja. Lama-lama Allah akan bukakan tuh nanti. Kalau udah niatnya bagus, caranya benar, Allah akan bukakan. Oh, ternyata memang sujud yang lama itu enak. Baca Quran yang lama itu enak, zikir yang lama itu enak. Itu efeknya ke sana tuh nanti. Benar, Bang. Akan terasa enak. Ada jamaah, Ustaz, saya zikir kok enggak enak ya, saya lihat kok orang nangis. Saya datang ngerasa apa-apa ya Ustaz. Pak, datang lagi bulan depan ya. Datang lagi beliau. Ya, saking pengennya enak tadi, Bang. Like in dislike, agree in disagreement. Suka dalam ketidaksukaan. Setuju dalam ketidaksetujuan. Beliau paksakan lagi. Datang lagi. SMS lagi. Ustaz, belum bisa tuh. Nangis kayak teman-teman. Ah, datang lagi ya, Pak. Iya, Ustaz. Gitu. Datang lagi bulan ketiga. Masih SMS lagi. Maaf Ustaz, mungkin hati saya batu kali ya, kata begitu. Sudah, Pak, datang lagi. Datang sampai 7 kali, pas yang ke-8 kali dia peluk Arifin sekuat-kuatnya. Terima kasih Ustaz. Arifin bilang, "Batu pecah bukan karena pukulan ke-1000 kalinya, tapi karena terus-menerus dipukul." Hati yang keras karena banyak dosa. Kalqaswah, asadu qaswah dalam Al-Baqarah ayat 72. Lebih keras daripada batu. Begitu terus disentuh dengan ibadah, dengan zikir, hancurlah kerasnya batu. Ya tepat jarumin hulma. Mengalirlah air yang jernih dari batu hati yang keras. Nangis beliau. Yang disebut dalam Quran, harru sujadaw wa buqiyya wa yahil adqan yabqun wa yaziduhum husu'a. Karena khusyuk nangis dia. Subhanallah. Makanya Imam Ghazali mengatakan, lazzatud dunya lazzatuz zikrillah. Lezatnya dunia ini bila sudah mencapai kelezatan zikir, kelezatan salat, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Salatnya sudah sampai zikir. Ia sadar ditatap oleh Allah. Ia sadar berhadapan dengan Allah. Itu ia sadar ketujuh, Ustaz. Berdialog dengan Allah. Yang ketujuh itu. Oh, iya, jangan dibuka dulu. Jadi nikmat banget sudah. Nah, udah nikmat di sini udah. Iya, Bang. Maaf, Bang. Lanjut, Bang. Langsung dibuka lagi gitu. Yang ketujuh itu jangan dibuka biar pada datang terus, Ustaz. Biar pemirsa nonton terus begitu kan. Jadi merasa rindu supaya dilengkapkan. Maaf Bang, enggak sabaran. Langsung ke ujung nanti. Ya, karena udah dapat minuman nih Bang. Ya. Nah, jadi kita sudah masuk kepada yang enak-enakan saja. Nah, cara mengenak-enakan itu latihan apa? Cobalah mulai sekarang. Salat itu dibetah-betahkan. Oh. Jangan buru-buru, betah-betahkan. Bagaimana cara betah-betahkan? Ya latihan saja, misalnya latihan ruku yang lama. Perbanyak bacaan ruku tu subhana rabbil azim dengan lembut, terus dengan suara yang memelas seperti khusyuk bacaan, terus kita mulai fokus, terus mulai tahu sedikit maknanya, kita betah-betahkan. Cuman ini sholat sendiri, kalau berjamaah tentu saja ya kita mengikut imam. Coba latihan apa namanya tasbih dalam sholat sendiri 15, 20, 25, 30. Coba latihan, lama-lama nikmat loh. Rupanya ruku yang lama tuh asik toh, begitu. Ini kita gimana mau nikmat cuma 3 kali itu pun kecepatan 100 km per jam. Gimana mau nikmat kayak gitu modelnya. Ya. Jadi cara menikmat-nikmatkan itu latihan dibetah-betahkan. Latihan, coba sholat sendiri ya, jangan berjamaah. Nanti imamnya udah rekat kedua kita baru sujud aja, enggak boleh. Ini sholat sendiri, makanya mulai latihan di sholat sendiri. Terus di jamaah nanti akan masuk dia. Jadi latihan dibetah-betahkan. Latihan duduk di antara apa namanya sujud, ruku dilamakan bacaannya, begitu juga dengan apa namanya sujud, perbanyak. Begitu juga duduk dia. Ini bacaan salat itu boleh diulang-ulang untuk menambah kenikmatan. Yang enggak boleh diulang itu cuma takbir doang, kecuali takbir dalam salat Idul Adha atau Idul Fitri. Jadi rabbighfirli berkali-kali itu boleh kita baca berulang-ulang. Enggak ada masalah untuk supaya makin lama makin nikmat. Tapi salat sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd. Diulang-ulang dan Rasul pernah menegur orang sampai mengulang 3 kali. Ya Allah, Rasul perbaiki salatnya, ulangi lagi. Udah salat, ulangi lagi. Baik abangku fillah, terlalu besar manfaat salat khusyuk. Jangan lupa ikhwah zikir tanggal 22 Rabiul Awal 3 Februari. Ya ikhwah, hari Ahad. Hadir ya ikhwah. Dan insyaallah Sabtu depan siaran langsung. Silakan datang langsung ke Masjid An-Nida MMC ini, siapapun silakan datang. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Nabi salam alaika. Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan selawat salam kepada Rasulullah Habiballah, Habibana ya Rasulullah. Salawatullah alaika. Senang bang, di bulan Rabiul Awal ini, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang kita berselawat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Pakai perasaan kata beliau tadi. Nikmat tuh. Ya Nabi, coba kalau seorang istri mengucapkan itu kepada suaminya. Suaminya pulang perjalanan jauh. Ya udah 2-3 hari dakwah pulang depan pintu. Ya Nabi salam alaika. Istrinya sambil memutar jilbab. Ya Rasul salam, salam alaika. Langsung dilempar jilbabnya, ditarik. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alai. Apa enggak bahagia rumah tangga begitu? Ini suami pulang, istrinya ngonjor depan TV. Depan TV kakinya ngonjor, tangannya remote. Eh, bapak pulang. Mbak, kopi mbak. Kopi mbak. Terlambat lagi deh minumnya. Ya, subhanallah. Capek suami. Coba kalau disambut. Begitulah sholat kalau disambut dengan persiapan. Beda hasilnya. Ini sudah azan. Azan ya? Azan ya? Beda dengan sebentar lagi azan. Aku siapkan diriku menghadap engkau ya Allah. Beda. Ya, lanjutkan bang. Iya. Jadi untuk bisa menikmati sholat itu pertama memang jurusnya enak-enak kan. Gak ada jurus yang lain. Begitu. Bagaimana caranya? Ya tadi latihan berbetah-betah dalam sholat. Kalau lagi qiyamul lail, betah-betahkan berdiri. Baca yang panjang-panjang. Bukan yang panjang-panjang. Yang banyak. Ya kalau gak bisa yang panjang-panjang. Ustaz, saya cuma hafalnya kulhu. Bikin kulhu 20 kali. Emang kenapa? Terus kenapa? Lihat kenapa rupanya. Kulhu itu 3 kali kulhu, 1 Quran loh. Ya kan nilainya, khatam Quran 3 kali kulhu. Jadi enggak ada masalah kita membaca ayat itu diulang-ulang. Bang, lihat mukanya bang, gara-gara bang kulhu berulang-ulang pada senyum semua. Ini berita gembira bagi penggemar kulhu bang. Ya, jadi enggak ada masalah. Jadi kita ulang-ulang supaya makin apa? Lama-lama nikmat. Kenapa kita kurang nikmat? Karena kita tidak mau mengulangnya. Coba qiyamul lail, baik ulangan dalam artian seringnya sholat qiyamul lail, maupun di dalam qiyamul lail itu bacaan itu kita yang enggak boleh diulang-ulang itu dalam sholat cuma takbir. Itu jangan ulang. Allahu akbar. Saking nikmatnya enggak boleh. Tapi di dalam itu bacaan demi bacaan itu enggak apa-apa kita ulang-ulang. Ya? Coba bapak-bapak sekalian pernah mungkin buka nanti di internet atau di YouTube namanya Very Emotional Al-Fatihah. Itu buka di Google, coba cari itu. Itu Syekh Surem. Itu salat saat sholat tarawih. Itu dia membaca Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia ulang sampai lebih dari 10 kali. Dia ulang terus sambil dia menangis, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka sampai dia menangis membacanya. Dia ulangnya terus. Nah, jadi itu supaya masuk, supaya kita nikmati. Jadi mungkin hati kita mungkin terlalu keras gitu loh, agak membatu. Mungkin kalau digedor terus lama-lama cair juga dia. Kalau niatnya udah pengen disayang, persiapan udah bagus, gerakannya tenang, bacaannya lembut, seperti orang merayu. Terus dia faham di level yang 5, terus dia ulang-ulang lagi. Aduh, ternyata sujud yang lama itu asik. Dengan tasbih yang kita banyakkan. Duduk di antara 2 sujud itu yang lama kita, Rabbighfirli terus, warhamni terus. Itu, cuma kadang-kadang, Ustaz, saya dulu dari kecil diajarin sholat tuh gak boleh ditambah-tambah. Yang tak boleh ditambah-tambah itu rukunnya. Itu tak boleh ditambah-tambah. Kalau sunatnya boleh. Maksudnya bang misalnya rukun. Ruku. Bikin 15 kali. Ruku. Nah. Lagi. Nah, itu rukun. Itu jangan. Rukunnya yang tidak boleh. Itu udah pakem. Yang lucu salamnya yang 15 kali. Dindam. Nah itu gak boleh. Dindam. Dindam. Jadi yang memang kalimat-kalimat waktu kita kecil itu belum selesai. Sholat tidak boleh ditambah-tambah. Yang tak boleh ditambah-tambah itu rukunnya. Kalau sunatnya boleh. Sebenarnya tasbih. Kita jadi sunat boleh berkali-kali bang? Boleh. Bukan. Maksudnya bacaan sunatnya. Oh, bacaannya. Bacaan sunatnya bacaannya, maksudnya. Bacaannya. Ya. Ya. Bacaan. Habis bang kalau sunat tipu. Ya. Jadi maksudnya gitu. Ya. Jangankan 20 kali orang misalnya sujud misalnya. Jangankan kita 20 kali. 30 kali, 40 kali. Rasulullah itu pernah sujud saking lamanya. Sampai sahabat di belakang yang nebeng itu gak kuat. Gak ada masalah. Yang gak boleh ditambah-tambah itu atau dikurang-kurang itu yang sifatnya rukun. Kalau sunat subuh karena semangat bikin 3 rakaat gak boleh. Rukunnya 2. Tapi kalau qiyamul lail mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, mau berapa, itu terserah sekuatnya. Jadi yang gak boleh ditambah-tambah itu apa-apa? Gak boleh ditambah dan gak boleh dikurangi. Yang rukun apa? Ruku, sujud. Tapi bacaan-bacaan itu sunat boleh dibilang. Terutama sholat sendiri. Jadi jurus menikmati sholat apa? Yang pertama, enak-enakan. Kalau tak enak, enak-enakan. Lama-lama jadi enak. Insya Allah Allah bukakan jalannya. Nah itu dululah jurusnya gitu loh. Ya, ada 3 jurus, ini jurus pertama. 2 jurus lagi, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Dipraktekan dulu, diamalkan dulu bagi ibu-ibu. Latihan ruku yang lama berulang-ulang. Sujud yang lama berulang-ulang, duduk di antara 2 sujud lama, kita ulang-ulang bacaan dalam sholat malam atau dalam sholat sendiri, lihat nanti Allah akan berikan kenikmatan sholat itu. Allah tiba-tiba Allah udah selesai sholat, 2 rakaat setengah jam. Allah, aduh, terasa nikmat. Enggak terasa ternyata 2 rakaat setengah jam. Udah pernah coba 2 rakaat setengah jam? Nanti mulai dicoba di praktek, lihat nikmatnya. Insya Allah. Insya Allah, ikhwah, kita tidak selesai di sini, terbatas waktu. Kita lanjutkan nanti Sabtu. Ya, Sabtu yang siaran langsung. Kembali lagi nanti bersama beliau tanggal 21 Rabiul Awal 2 Februari. Silakan datang langsung di sini dan langsung bertemu beliau. Arifin senang sekali, Arifin sayang sekali sama beliau, panjang umur beliau dalam dakwah. Kita butuh salat khusyuk, kita butuh bimbingan beliau ya ikhwah. Terima kasih Kanda Ustaz Asri Ibrahim bersama para santrinya, anakku sayang Alvin Amar. Terima kasih semua ikhwah al-iman. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampuni kami, bimbing kami terus ya Allah. Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, ya Nabi, salam, salam alaika. Salam alaika ya Rasulullah. Salam alaika. Ya Habib salam.